الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، telah kita jelaskan pada kajian sebelumnya mengenai makna dari tali syahadat yang kedua, syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, saksian bahwasanya tiada Tuhan yang berhak, persaksian bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, dan muallif menyebutkan dengan empat pengertian yang itu merupakan hak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang wajib untuk kita tunaikan. Yang pertama apa ya, Khoh? Naam. Yang pertama, Arman. Yang pertama, Muhammad. Tama'atuhu fi ma'amar, menaati beliau atas apa yang diperintah. Dan ini merupakan hak yang paling tinggi. Apa sebabnya ketaatan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan bagian penting daripada syahadat? Kita sebutkan berapa sebab? Ada? Ada berapa sebab? Tiga sebab. Sebab yang pertama, Bu Salman. Nah, karena ini merupakan barometer ya, tolak ukur. Ketaatan kita kepada Nabi merupakan ketaatan kita kepada Allah. Yang taat kepada Allah berarti dilihat bagaimana ketaatan dia kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua, bisa di bawah. Nah, karena ketaatan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendatangkan hidayah. Mendatangkan apa? Hidayah dan petunjuk. Kemudian yang ketiga. Oke. Umam. Siapa? Awas. Kembali ke para aba. Abu Salman. Meridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mendapatkan surga dengan menaati nabinya alaihi salatu wassalam. Ini hak yang pertama. Kemudian hak yang kedua, atau pengertian yang kedua, Ahmad. Tasdiquhu fima akhbar, kita percaya apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kabar-kabar yang beliau sampaikan. Karena apa yang diberitahu kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti benar. Nah, walaupun terkadang mungkin menyelisihi sebagian akal umat manusia, enggak masuk kepada ide dan pikiran mereka. Karena sesungguhnya akal yang sehat tidak akan berseberangan dengan nas, dengan Al-Quran maupun As-Sunnah. Maka kabar yang disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melainkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga wajib untuk kita percayai. Nah, kemudian yang ketiga, hak yang ketiga, Hasan, artinya apa? Nah, artinya menjalankan apa yang beliau sampaikan dan menjauhi apa yang beliau larang. Ya, ini poin yang ketiga, ijtinab ma naha anhu wa zajar. Karena apa yang dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti jelek. Apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti mendatangkan kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka wajib untuk dijauhi. Kemudian yang keempat, apa? Naam, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan syariatnya. Islam tidak butuh adanya pengurangan, penambahan, modifikasi. Jadi utuh apa yang ada pada zaman tersebut, zaman Nabi dan para sahabat, maka itu yang kita kerjakan pada zaman ini. Sebagaimana ucapan Imam Malik, la tasluh hadhil ummah illa bima saluh bihi awwaluha. Tidak akan baik keadaan umat ini sampai kembali kepada generasi umat yang mulia, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Mereka beribadah sesuai dengan tuntunan, tidak meremehkan, tidak berlebihan. Nah, tidak kemudian mengurangi dan juga tidak menambahi. Mereka mencukupkan apa yang datang di dalam syariat. Nah, ini empat poin makna daripada syahadat. Kemudian kita akan memasuki pada 6 rukun yang kedua dan yang ketiga. Tapi sebelum itu di sini ada sedikit pertanyaan dari ikhwa dan ummahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau keluar lendir kehitaman tanda mau persalinan, apakah masih diperbolehkan sholat? Artinya darah yang keluar tapi belum persalinan. Nah, ini dihukumi masih suci karena anak belum keluar, berarti mengerjakan puasa, mengerjakan sholat, atau dianggap darah nifas karena berkaitan sehingga apa, harus meninggalkan sholat dan tidak puasa. Nah, ini terjadi ikhwah, terjadi banyak keadaan. Nah, ibu ketika sudah dekat HPL, hari kelahiran, ini bagaimana? Tentu para ulama di dalam permasalahan ini mereka berselisih pendapat. Ada yang mengatakan itu dianggap sebagai darah nifas. Ada yang berpendapat itu merupakan darah kotor. Darah apa? Istihadhah. Berarti tetap sholat. Dihukumi seperti apa? Dihukumi seperti wanita yang sakit. Nah, maka dia tetap sholat. Hukumnya seperti kencing, selesai kencing dia berwudu dan sholat. Nah, kemudian pendapat yang ketiga menjadikan itu darah haid. Jadi ada yang berkata nifas, ada yang mengatakan darah kotor, ada yang mengatakan apa? Damul haid. Pendapat yang rajih wallahu ta'ala a'lam, dilihat kalau darah tersebut keluarnya 1, 2 sampai maksimal 3 hari sebelum lahiran, maka itu dihukumi darah apa? Nifas. Karena berkaitan dengan kelahiran anak. Lah dari mana kita tahu? Hari ini istri kita yang keluar darah, yang memang sudah 9 bulan, dari mana kita tahu? Ini bakal sehari dua hari lagi lah lahiran. Kata para ulama, bitalq. Nah, dengan adanya apa? Rasa sakit. Nah, dengan adanya apa? Rasa sakit yang apa bahasa medisnya itu? Nah, rasa sakit yang mau mengeluarkan bayi itu, apa bahasa medisnya? Hah? Kontraksi. Nah, mahsan tuh. Kontraksi. Betul. Jadi dilihat ketika sehari, dua hari, tiga hari, maka dihukumi darah nifas. Dari mana kita tahu? Dengan adanya talq. Talq itu bahasa Indonesia, itu bahasa Arab, artinya kontraksi. Ketika ada kontraksi, rasa sakit, dihukumi darah nifas. Nah, kalau ternyata panjang, sampai 5 hari, 6 hari, Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin mengucapkan diqadha setelahnya, tidak lebih dari 3 hari. Berarti kalau 5 hari, 2 harinya diqadha nanti setelah suci. Kata beliau, ini tarjihnya Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin dan lajnatu da'imah lil ifta. Nah, artinya kalau darah itu keluarnya sehari, 2 hari sampai 3 hari dengan adanya kontraksi, maka dihukumi darah nifas. Kalau tidak adanya kontraksi, maka dihukumnya apa? Darah fasid. Damun fasid. Darah kotor. Maka dia sholat. Maka dia berpuasa. Kalau darahnya terus keluar, dia berwudu setiap kali sholat. Dan jangan dihiraukan darah keluar ketika sholat. Karena itu darah apa? Darah kotor. Nah, maka dilihat dari apa? Rasa sakit di rahimnya, di perutnya, kontraksi atau tidak. Nah, maka ini dihukumi darah nifas. Nah, kemudian yang kedua, bismillah, afwan, Ustaz, mau tanya tentang berwudu sebelum tidur. Mempunyai keutamaan yang besar. Namun pertanyaannya, jika orang tersebut berwudu sebelum tidur, lalu orang tersebut afwan buang angin. Terlalu banyak makan malam. Apakah keutamaan tersebut tetap dia dapat ataukah hilang? Dan jika ingin mendapatkan keutamaan harus wudu lagi. Paham itu? Bagaimana pertanyaannya? Orang sudah wudu sebelum tidur. Nah, karena dia mengetahui yang besar. Namun orang tersebut buang angin atau mungkin apa? Ya, buang hajat kecil ataupun besar. Nah, artinya dia hadas. Nah, apakah dia mendapatkan keutamaan itu? Berarti tanpa wudu lagi. Nah, ataukah harus dia mengulangi wudu tersebut? Apa jawabannya itu? Nah, wudu lagi. Keutamaannya wudu sebelum tidur apa? Nah, anak hari ini lelah sekali. Nah, ahsan anak tanya antum. Apa keutamaannya wudu sebelum tidur? Tidurnya terjaga. Terus yang lain? Nah, meninggal di atas apa? Fitrah. Orang yang berwudu sebelum tidur, qadarullah, datang ajal di waktu tidur tersebut, maka dihukumi meninggal dalam keadaan apa? Husnul khatimah. Ini amalan yang ringan, tapi banyak disepelekan. Amalan ringan sunnah ini, sunnatun mahjurah, yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Thullabul ilm sebetulnya terdepan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih. Idza ataita ila majja'aka, tawadda' wudu'aka lis-salat. Thumma tajji' 'ala syakkika al-ayman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis Al-Bara ibn Azib, apabila kalian mendatangi tempat tidurmu, maka berwudu terlebih dahulu. Seperti wudunya apa? Sholat, ya, wudu dengan sempurna. Nah, kemudian tidurlah dengan berbaring ke sebelah kanan. Nah, kemudian bacalah doa, Allahumma inni aslamtu wajhi ilaika, fawattu amri ilaika, wa alja'tu dhahri ilaika, rahbatan wa rahbatan minka la malja' wa la manja illa ilaika. Nah, sampai akhir hadis. doa yang ma'ruf. Doa sebelum apa? Doa sebelum tidur. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man mata tilkal lailah, na'am matat 'alal fitr. Barang siapa yang meninggal pada malam hari itu dengan membaca doa ini. Nah, yang sebelumnya apa? Berwudu. Nah, yang membaca doa ini dengan amalan apa yang sebelumnya berwudu, maka dia wafat di atas fitrah, di atas Islam, di atas kesucian. Nah, ini manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, mendapatkan doa apa? Ampunan dari malaikat. Mendapatkan doa ampunan dari para malaikat. Karena dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani alaihi rahmatullah, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, man bata tahiran. Nah, barang siapa yang tertidur dalam keadaan suci, mata ala syirakil malak atau bata ala, maka dia tertidur dengan penjagaan para malaikat. Nah, tidur dengan dijaga oleh para malaikat. Falamma istayqat, ketika hamba tersebut bangun, illa qala lahu, kecuali malaikat akan berkata untuk dia, Allahumma ghafir li fulan fa innahu bata tahira. Ya Allah, ampunilah hamba ini, orang ini, temanku yang aku jaga, karena dia tidur dalam keadaan suci. Maka ini dua keutamaan orang yang berwudu. Mendapatkan apa? Doa dari malaikat. Kalau datang ajalnya meninggal di atas fitrah. Kemudian juga disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, manfaat daripada berwudu sebelum tidur. Naam, asdaq liru'ya. Menjauhkan dari mimpi jelek. Orang yang berwudu sebelum tidur menjauhkan dari mimpi jelek. Berarti mendatangkan mimpi apa? Baik kalau mimpi. Jadi kadang kita apa ikhwan ya afidhakumullah, bisa jadi sudah berdoa tapi masih mimpi jelek. Berarti belum wudu. Nah, disebutkan Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah dengan beberapa athar bahwasanya wudu sebelum tidur itu menjauhkan dari mimpi buruk, mendatangkan mimpi baik apabila mimpi, wa ab'ad min tala'ubis syaitan, jauh dari permainan syaitan di dalam tidurnya. Syaitan tidak bisa mempermainkan dia. Nah, ini keutamaan apa? Berwudu. Akan tetapi ikhwani afidhakumullah, pertanyaannya bagaimana yang batal? Apakah masih mendapatkan keutamaan ini? Kalau mau diulangi boleh, abas, tidak ada masalah apabila dia mau mengulangi. Tapi kalau tidak diulangi, kata para ulama di antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, in kana mutawaddi'a kafahu dzalikal wudu. Kalau dia sudah berwudu, maka mencukupi wudu yang pertama. Artinya dia tetap mendapatkan apa? Keutamaan tersebut. Karena sudah ada niat dan dia apa? Sudah berupaya. Dia sudah wudu, qadarullah datang angin. Dia mau wudu boleh, tidak wudu pun tetap mendapatkan keutamaan fadilah tersebut karena mencukupkan dengan wudu yang mencukupkan dengan wudu yang pertama. Wudu untuk apa? Tidur. Bukan wudu untuk salat. Bukan wudu untuk salat. Kita wudu untuk salat Isya. Tapi yang dimaksud dengan cukup dengan wudu yang pertama ketika dia wudu untuk menjalankan sunnah ini sebelum tidur. Maka mencukupkan dengan wudu yang pertama insyaallah tetap mendapatkan fadilah tersebut. Wallahu taala a'lam. Naam. Fadhal Bos. Naam. Kemudian al-muallif rahimahullah Imam ad-Da'wah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi Al-Hanbali beliau melanjutkan kepada rukun iman atau rukun Islam afwan yang kedua dan berikutnya, wa dalilu salati waz zakat, dalil mengenai salat dan zakat, wa tafsiru tauhid, dan penafsiran tauhid, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa", dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ikhlas kepada agamanya yang lurus. "Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakat", mereka menegakkan salat dan mereka mengeluarkan zakat, "wa dzalika dinul qayyimah", dan itu merupakan agama yang benar. Maka di sini ikhwan hafizakumullah muallif menjelaskan kepada kita bahwasanya salat bagian daripada keislaman. Bahkan digabung di sini salat dan zakat. Karena kenapa? Banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an ketika menyebutkan lafaz salat menyebutkan juga lafaz apa? Lafaz zakat. Nah, artinya Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan. Ini menunjukkan betapa urgennya perkara zakat sampai selalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara bersamaan di banyak ayat dengan perkara salat termasuk dalam surat Al-Baqarah. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, wa kafara man kafara min al-Arab, beberapa golongan dari kalangan Arab mereka murtad, ya. Nah, mereka keluar dari agama Islam setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara mereka ada yang mengaku menjadi nabi, ingin mengikuti Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, dan di antara sebagian di kaum muslimin mereka tidak mengeluarkan apa? Zakat pada masa khilafahnya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, maka beliau mengumandangkan peperangan kepada mereka. Mereka sholat, na'am, tapi enggak mau mengeluarkan zakat kepada Baitul Mal kaum muslimin. Dikumandangkan peperangan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sampai perkara tersebut sempat mengganjal di hati siapa? Umar ibn al-Khattab, dan disampaikan kepada khalifah. Nah, ya Abu Bakar, kaif tuqatilun nas? Wahai Abu Bakar, bagaimana engkau membunuh umat manusia? Dan aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah." Aku diperintahkan untuk membunuh umat manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Artinya disyariatkannya jihad agar mereka masuk ke dalam agama Islam. Fa in fa'alu dzalik, fa in qalaha, kalau mereka melakukan itu, mereka mengucapkan kalimat At-tauhid la ilaha illallah, asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqi, maka darah dan harta mereka terjaga, ma'sum, terpelihara, wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala, hitungan mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang mengetahui hati manusia. Tapi mereka mengucapkan kalimat syahadat, maka harta mereka dijaga, darah mereka dijaga, enggak boleh diperangi, enggak boleh dibunuh. Mereka kaum muslimin. Nah, maka apa kata Abu Bakar? Langsung dikomentari ucapan beliau. La uqatilunna man farraqa baina salati waz zakat. Wahai Abu Bakar, wallahi aku akan membunuh, aku akan memerangi orang-orang yang membedakan antara salat dengan zakat. Mereka salat tapi enggak zakat. Siapa yang membedakan ini, kata Abu Bakar? Nah, fazakatu haqqul mal. Zakat ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala di dalam harta yang wajib untuk dikeluarkan. Wallahi demi Allah, law mana'uni anaqan, Kalau mereka enggan mengeluarkan kambing, maksudnya apa? Zakat ternak. Kalau mereka enggak mau mengeluarkan zakat ternak, kanu yu'adunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang di mana mereka dahulu memberikan itu kepada Nabi, menyalurkan zakatnya. Laqataltuhum ala man'iha. Niscaya aku akan memerangi mereka karena mereka tidak mau mengeluarkan. Sehingga mereka pun diperangi. Umar pun ikut. Kemudian sampai kemudian Umar mengatakan apa? Naam. Laqad syarah Allah sadra Abi Bakar. Dengan ketegasan ini kata Umar, Allah Subhanahu wa taala ternyata memang telah membuka hati Abu Bakar. Fa'araftu annahu al-haq. Aku baru mengetahui bahwasanya Abu Bakar di atas al-haq, di atas kebenaran ketika memerangi mereka. Yang tadi sebelumnya apa di komentari oleh Al-Khattab. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan antara perkara salat dan zakat. Dan ini merupakan bagian daripada Islam, terlebih lagi apa perkara salat. Oleh sebab itu disebutkan oleh muallif di sini di dalam penyebutan rukun Islam, yang itu merupakan bagian daripada perkara akidah. Walaupun pembahasannya fikih, tapi ada hubungannya dengan perkara apa? Perkara akidah, karena Nabi alaihi salatu wasallam membedakan at-tamyiz, pembeda antara muslim dengan kafir dalam ibadah apa? Perkara fikih. Ini perkara apa? Salat. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam, fa khalafa min khalfihim khalfun, telah datang generasi yang jelek, pengganti generasi yang sebelumnya. Apa generasi yang jelek ini? Adha'us salat, mereka melalaikan salat. Kenapa? Wattaba'us syahwat, mereka mengikuti syahwat. Malazat dunia, kelezatan dunia, kenikmatan dunia, sehingga apa? Mereka meninggalkan salat. Fasaufa yalqauna ghayya, mereka akan mendapatkan apa? Ghay, kesesatan. Nah, adha'us salat, mereka melalaikan salat. Efek negatifnya apa? Mereka mendapatkan ghay, kesesatan. Bahkan berkata sebagian para ulama utafsir ghay wadin fi nari jahannam. Ghay ini merupakan lembah di neraka api jahannam. Amikun qa'ruhu, sangat dalam. Syadidun harruhu, apinya sangat panas. Khabithun ta'mu, yang sangat busuk baunya. Ini ganjaran bagi mereka yang melalaikan apa? Salat. Kenapa? Karena ini perkara tiangnya agama. Ini merupakan tiangnya agama dan yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Awal ma yuhasab bihi al-'abdu min amalihi salatuh. Naam. Fa in saluhat faqad aflah wa najah. Kalau salatnya baik berarti hamba tersebut telah bahagia dan menang. Fa in fasadat faqad khaba wa khasir. Kalau salatnya jelek, hamba tersebut tercela dan merugi. Maka yang pertama kali dihisab dari seluruh amalan umat manusia kelak di padang mahsyar adalah amalan salatnya. Ini perkara penting. Nah, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasaufa yalqauna ghayya, yang melalaikan salat mereka mendapatkan ghayyi. Dan yang masuk di dalam perkara ini beberapa golongan, di antaranya apa? Orang yang meninggalkan salat jahidan li hukmiha, yang mereka mengingkari hukumnya. Ditanya kenapa enggak salat? Salat enggak wajib. Ini jahid. Berarti orang ini mengingkari hukum asal salat. Apa ini konsekuensinya? Dihukumi apa orang tersebut? Kafir bi ijma'il ulama. Kesepakatan para ulama, orang ini kafir. Diminta taubatnya. Li'annahu ankara amran ma'luman minad dini bidarurah, karena dia telah mengingkari perkara yang sudah diketahui dalam agama. Allah Subhanahu wa taala perintahkan salat, Anda mengatakan tidak wajib. Berarti Anda mendustakan Al-Qur'an. Mendustakan satu ayat berarti sama dengan mendustakan satu mushaf. Ini yang pertama. Kemudian yang juga masuk dalam ayat ini perkara salat, yaitu orang-orang yang mengerjakan salat, atau mereka afwan yang meyakini kewajiban salat, lakinna tarakahu tahawunan watakasula, tapi mereka tinggalkan karena kalau yang pertama tadi apa? Mengingkari apa? Kewajiban. Orang yang kedua ini enggak mengingkari kewajiban, dia tahu sholat itu baik, sholat itu wajib. Tapi dia tinggalkan karena apa, Ma? Malas. Nah. Dia tinggalkan karena apa? Nah, sifat tersebut, sifat malas. Maka ini pun juga masuk ke dalam ayat tersebut, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Al ahdu allazi bainana wa bainal kufri madza? As-salat." Perjanjian antara kita dengan kekufuran adalah perkara salat. Faman tarakaha faqad kafar, yang meninggalkan salat kufurlah dia. Nah, pembeda antara kesyirikan dengan seorang mukmin adalah perkara ini. Berarti salat merupakan pembeda antara Islam dengan kufur. Pembeda antara iman dan nifaq. Oleh sebab itu kaum munafikin sifatnya mereka bermalas-malasan dalam perkara sholat. Nah, ini perlu kita hindari. Bermalas-malasan dalam perkara apa? Sholat. Apalagi yang meninggalkan karena faktor apa? Pekerjaan. Pekerjaan dihadiri, sholat, berjamaah dia. Nah, lupakan. Dan teringat dengan hadis Nabi alaihi salatu wasallam diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga salat, dia akan mendapatkan cahaya. Dia akan mendapatkan burhan, bukti dari amalan tersebut, dan dia akan selamat kelak pada hari kiamat. Wa man lam yuhafidh 'alaiha lam yakun lahu najatun wa nurun wa burhanun yaumal qiyamah. Yang tidak menjaga perkara salat enggak dapat keselamatan, enggak dapat bukti. Wahushira ma'a Qarun, kelak pada hari kiamat dia dibangkitkan. Dia ngomong dirinya muslim tapi tidak sholat. Sabda Nabi SAW, kelak pada hari kiamat akan dibangkitkan dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay ibn Khalaf. Berapa orang ini? 4. Qarun, Fir'aun, Ubay ibn Khalaf, dan siapa tadi? Haman. Kata para syurahul hadis yang mensyarah hadis ini, fa in syaghalahu maluhu anis salat faqad asbaha qarunan fayuhsyar ma'a. Orang yang disibukkan salatnya karena perkara harta, maka dia mirip dengan siapa? Qarun, yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia bersama apa yang dia miliki. Maka kelak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersamanya. Kemudian kata para ulama, wa in syaghalahu madza mulkuhu anis salat fa asbaha fir'aun fayuhsyar. Nah, kalau seseorang meninggalkan salat karena disibukkan dengan kepemimpinan, maka dia persis seperti siapa? Fir'aun. Dan akan dibangkitkan bersama. Kata para ulama, kalau disibukkan sholat dengan jabatannya, karena jabatan dia tinggalkan sholat, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama siapa? Haman, yang merupakan menterinya Fir'aun. Nah, fa in syaghalathu tijaratuhu, kalau dia disibukkan salat dengan perdagangannya. Perdagangan tepat waktu. Buka toko. Nah, azan dikumandangkan di rumah. Toko enggak pernah apa? Enggak pernah ditutup. Nah, cari uang terus. Ketika disibukkan seseorang dari perdagangannya meninggalkan sholat, maka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti siapa? Ubay ibn Khalaf. Ubay ibn Khalaf merupakan tajir kabir dari kalangan kufar Quraisy yang ada di kota Makkah. Pedagang besar konglomerat pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Nah, begitu pula orang-orang yang masuk dalam hadis ini mengakhirkan sholat dari waktunya. Mengakhirkan sholat dari waktunya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Wail, neraka wail bagi orang-orang yang sholat. Kenapa mereka sholat tapi mendapatkan api neraka? Mengakhirkan sholat daripada apa? Waktunya, melalaikannya. Nah, tahu sholat isya jam 7 kurang 20, dia sholat maghrib jam 6.35. Nah, mendekati waktunya. Dikhawatirkan apa? Luput dari waktu tersebut. Kalau seperti ini keadaannya, lama-kelamaan dia akan meninggalkan sholat. Nah, orang-orang yang melalaikan sholat daripada waktunya. Bahkan Nabi SAW bersabda, man fatathu sholatul asri faka'annama ma'adha, barang siapa yang ketinggalan sholat asri. Nah, maka sama seperti orang yang kehilangan anaknya dan hartanya. Bagaimana kalau kita tahu-tahu anak kita meninggal, harta kita ludes, mungkin orang bisa jadi gila. Nabi SAW bersabda, yang meninggalkan sholat asar, melalaikan sholat asar dari waktunya, seperti orang yang kehilangan anak dan hartanya. Bahkan dalam riwayat yang lain, man fatathu sholatul asri faka'annama habita amaluh, aw habata amaluh, amaluhu. Orang yang meninggalkan sholat asar, maka hancur amalan-amalan yang dia kerjakan. Nah, maka penting perkara sholat. Nah, ini perlu diperhatikan bagi para ikhwah, begitu pula para santri-santriwati, na'am, wa sair kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita lanjutkan pada perkara na'am, as-siyam wal-hajj. Wallahu ta'ala alam. Ilahuna walhamdulillah.